بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Salafatul Usul ma'a syarhihi inda qawli al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dalilur raghaba wal rahba wal khusyu' qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan dalil bahwasanya raghba dan rahba dan khusyu adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 95, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka para anbiya para nabi adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka senantiasa menyeru berdoa dan beribadah kepada kami raghaban dengan penuh harapan, warahaba dan juga dalam keadaan penuh kecemasan, rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka itu ada orang-orang yang khusyuk tunduk kepada kami. Kemudian Asy-Syarih hafizahullahu taala menjelaskan tentang makna arti raghabah dan rahbah. Apa maknanya raghabah dan rahbah? Habib. Apa perbedaan raghbah dengan rahbah? Dari kemarin apa nabila? Raghbah, keinginan yang tinggi, talabus syai' al-mahmud, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang baik, yang terpuji. Kalau rahbah, rasa cemas, rasa takut. Baik. Nah, demikian para anbiya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mereka antusias, raghbah itu antusias, keinginan yang sangat untuk mendapatkan apa yang ada pada Allah berupa balasannya, surganya. Demikian pula rahbah, dan mereka juga beribadah kepada Allah ya karena takut akan siksaannya. Oleh karena itu Syekh kemarin hafizahullah menyebutkan bahwa pada ayat ini adalah bantahan terhadap orang-orang sufi, orang-orang tasawuf yang mereka berkata bahwa kita tidak menyembah Allah karena mengharapkan balasannya, karena mengharap masuk surga. Ya tidak kita pula takut terhadap siksaannya, dan ini adalah ucapan yang batil. Karena para anbiya, para rasul adalah orang yang paling ya sempurna dari kalangan manusia. Bersama dengan itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan agar Allah memberikan balasannya. Naam. Dan juga mereka meninggalkan larangan-larangan Allah karena takut akan siksaannya. Nah, kemudian Asy-Syaikh mengatakan rahimahullah, wa dalilul khasyyati, dalil bahwasanya khasyyah adalah merupakan ibadah yang tidak boleh kita palingkan kecuali hanya kepada Allah. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhshuhum, dan janganlah kalian takut kepada mereka. Naam. Fala takhshuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Kepada musuh-musuh Allah. Naam. Wakhshawni, ayat yang lain Allah mengatakan fala takhshawhum wakhshawni, dan janganlah kalian takut kepada mereka dan hendaknya kalian takut kepada aku, kata Allah. Wali utimma ni'mati 'alaikum, dan aku akan sempurnakan pemberian nikmatku kepada kalian. Wala'allakum tahtadun, agar kalian menjadi orang-orang mendapatkan hidayah petunjuk. Naam. قال الشارح حفظه الله تعالى الخشية نوع من الخوف. خشية ini juga bagian jenis daripada rasa takut. Jadi ada khauf, ada rahbah, kemudian ada khasyah. Nah, ini semuanya kata beliau jenis rasa takut, nau' minal khauf. Wa hiya akhassu minal khaufi. Kata beliau kalau khasyah ini dia lebih khusus daripada khauf. Kalau khauf ini umum. Naam. Disebutkan kalau khasyah ini adalah rasa takut yang timbul yang dibangun di atas ilmu terhadap apa yang ditakuti. Itu khasyah namanya. Kalau khasyah, rasa takut yang timbul karena apa? Karena diketahuinya, diilmuinya apa yang ditakuti. Dia betul-betul mengetahui tentang apa yang dia takuti. Itu khasyah namanya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah siapa? Dari hamba-hamba Allah adalah mereka yang memiliki ilmu. Kalau bahasa kita para ulama. Jadi Allah mengatakan di sini innama yakhsyallah. Allah tidak mengatakan innama yakhaf, tapi apa? Yakhsya. Jadi kalimat atau khasyah ini dia adalah jenis dari rasa takut, tetapi benar-benar rasa takutnya itu dibangun di atas ilmu. Dia memiliki ilmu, pengetahuan tentang apa yang dia ditakuti. Itu khasyah namanya. Kalau hanya sekedar takut, ya, itu bahasa umumnya apa? Khauf. Bahasa kita ya takut. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan al-khasyatu nau' minal khauf. Khasyah itu salah satu jenis dari rasa takut. Wa hiya akhassu minal khauf. Dia lebih khusus. Ya. Lebih khusus. Yang umum khauf. Kenapa dikatakan lebih khusus? Karena kalau khasyah ini sesuatu yang ditakuti dan benar-benar diilmui terhadap apa yang dia takuti. Nah, wakilah dan sebagian lagi mengatakan al-khasyatu khawfun yashubuhu ta'zim. Buat rasa takut ini yang disertai dengan adanya pengagungan dan pembesaran terhadap yang ditakuti. Itu khasyah namanya. Nah, ada sesuatu yang ditakuti tapi tidak diagungkan, ya, tidak dimuliakan. Nah, kalau khasyah ini kata beliau dia adalah rasa takut yang dibarengi dengan apa? Adanya pengagungan dan pembesaran terhadap apa yang ditakuti. Itu khasyah namanya. Nah, karena ada yang ditakuti tapi biasa saja, kita tidak tunduk kepadanya, tidak kita besarkan, tidak kita agungkan. Ya. Tapi kalau khasyah sesuatu yang ditakuti kemudian dilandasi dengan apa? Pengagungan dan pembesaran terhadap yang ditakuti. Baik. Qala ta'ala fala takhshawhum. Maka jangan kalian takut kepada mereka. Kepada musuh-musuh Allah. Baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin syaitan. Ya, fala takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka. Amara Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini untuk kita bi khasyati wahdah, untuk kita hanya takut kepada Allah semata. Wa qala ta'ala fil ayah, dan Allah juga mengatakan dalam ayat, fala takhshawhum, jangan kalian takut pada mereka, wakhshawni, takutlah kalian kepada aku. Ya, rasa takut yang disertai dengan adanya ilmu terhadap apa yang ditakuti kemudian dibarengi dengan apa? Pengagungan dan pembesaran kepada apa yang ditakuti. Naam. Wa li utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. فأمر الله سبحانه وتعالى فأمر بخشيته سبحانه وتعالى. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk takut terhadapnya. وقال في صفات المصلين. Naam. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan terhadap orang-orang yang melaksanakan salat, walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Dan orang-orang yang takut akan azab Rabb mereka. Ya khaifuna. Haulai khawassul khalqi yakhafuna Allah azza wa jalla. Mereka ini adalah orang-orang khusus dari kalangan para makhluk Allah yang takut kepada Allah azza wa jalla. Wa qala anil malaika, juga Allah mengatakan tentang para malaikat bahwa mereka juga memiliki rasa takut kepada Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka itu para malaikat takut terhadap Rabb-nya, kepada Allah. Min fawqihim, dari atas mereka, karena Allah berada di atas arsy. Nah, makanya malaikat, Allah mengatakan tentang para malaikat, dan malaikat itu takut kepada Allah azza wa jalla dari atas, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluk. Jadi ayat ini dari surah An-Nahl ini ayat 50 menunjukkan bahwa Allah di atas, malaikat di bawah. Naam. Pendalilan bahwasanya Allah berada di atas. Ya khafuna rabbahum, dan mereka para malaikat itu takut kepada Rabb mereka, Tuhan mereka. Min fawqihim, dari atas mereka. Naam, mereka takut kepada yang di atas itu Allah azza wa jalla. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat itu melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah. Naam. Khawassul khalqi minal malaika war rusuli wal awliya was salihin yakununa ala ghayatin azima min khasyatil azza wa jalla wal khawfi minhu subhanahu wa ta'ala war rahmati minhu. Orang-orang khusus dari kalangan manusia, dari kalangan para malaikat, para rasul, para wali-wali Allah, dan orang-orang yang soleh, yakununa ala ghayatin azima min khasyatil azza wa jalla, mereka benar-benar di atas puncak rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Farrahbatu wal khawf wal khasyah kulluha bima'na wahid. Maka rahba, khawf, khasyah, seluruhnya semakna, bima'na wahid, maknanya satu. Wa in kana ba'du akhassa min ba'd, walaupun naam, ada yang lebih khusus dari sebagian yang lainnya tadi. Kalau bahasa kita, bahasa umumnya, khauf, khasyah, rahba, seluruhnya takut. Tapi kalau mau dirinci seperti itu rinciannya tadi, ya, kalau khasyah itu apa? Rasa takut disertai dengan pengagungan dan pembesaran kepada yang ditakuti, yang dibangun di atas ilmu. Naam. Illa annaha yajma'uha al-khawfu min Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja seluruh kalimat tadi terkumpul dalam satu kata, satu kalimat, itu apa? Al-khawfu min Allah, takut kepada Allah azza wa jalla. Wa hadhihi min sifatil anbiya wa ibadillahis salihin. Al-khawf, rahba, khasyah, seluruhnya diantara sifat-sifatnya para nabi-nabi Allah, sifat-sifatnya hamba-hamba Allah yang saleh. Ini menunjukkan apa? Ibadah. Naam. Mereka bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara takut kepada Allah azza wa jalla semata. Wa hiya anwa'un 'azimatun min anwa'il ibadah. Dan ini salah satu jenis di antara jenis-jenis ibadah yang paling agung. Wa hiya min a'malil qulub, dan rasa takut ini termasuk amalan hati. Allati la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Karena boleh jadi orang bisa berpura-pura menangis. Naam. Orang bisa berpura-pura khusyuk. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui hatinya, apakah betul-betul dia menangis, dia takut karena Allah. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dalilul inabati, kemudian dalil tentang inabah akan datang, bahwa inabah adalah ar-ruju', kembali, bima'na at-taubah, bermakna taubat. Jadi inabah artinya taubat. Rujuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum, dan hendaknya kalian kembali kepada Allah dengan cara bertobat kepadanya. Wa aslimu lahu, dan kalian berserah diri kepadanya. Ini semua adalah bentuk ibadah. Allah perintahkan. Al-inabatu ar-ruju' wa hiya bima'na at-taubah. Inaba adalah rujuk kembali yang maknanya taubat. Wa at-taubatu wal inaba bima'na wahid. Taubah inaba maknanya satu. Walakin ba'd al-ulama yaqulu al-inabatu akhassu min at-taubah. Walaupun sebagian ulama mengatakan wa inaba ini adalah dia lebih khusus, maknanya lebih khusus daripada sekadar taubat. Ai akidun, inaba ini lebih kuat. Ya, li'annaha taubatu ma'ikbalin ila Allah Azza wa Jal. Karena inaba ini adalah bentuk taubat disertai keseriusan, iqbal. Ya, menghadap kepada Allah Azza wa Jal dengan menunjukkan perbaikan diri dengan berupaya melakukan amal soleh. Karena kadang ada orang taubat, dia taubat artinya dia sudah tinggalkan. Ya, tetapi ada yang betul-betul taubat di samping dia tinggalkan, dan dia berupaya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, ya, dengan melakukan amalan-amalan wajib, menjauhi segala larangan-larangan, dan juga ditambah dengan itu berupaya terus mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan tambahan. Ini apa itu? Nah, jadi al-inabah bentuk taubat, tapi disertai apa? Upaya perbaikan, upaya untuk memperbanyak amalan supaya dengannya bisa tertutupi apa yang dahulu ditinggalkan. Dia taubat, rujuk kembali kepada Allah Azza wa Jal, yang dulunya dia tidak sholat lima waktu, kemudian setelah itu dia menjaga sholat lima waktunya. Mungkin ada yang sekedar sholat di rumahnya, atau hanya sekedar datang ke masjid. Tapi yang satu ini betul-betul dia tunjukkan bahwa dia mau rujuk kepada Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia pun belajar, berupaya mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, berupaya mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah. Nah, ini apa? Itu kan nampak bahwa dia betul-betul apa, mau baik. Nah, bukan hanya sekedar dia tinggalkan apa yang dahulu, tapi tidak nampak ada upaya, ada usaha, ya, untuk mau lebih baik lagi. Kalau yang satu ini di samping dia tinggalkan, dia upaya belajar, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, ya, giat dalam melakukan amalan kebaikan. Nah, jadi inabah ini kata beliau akhassu min at-taubah, lebih khusus daripada taubat. Ai akid, lebih kuat. Lianna taubatun ma'a ikbali ila Allah. Taubat disertai dengan apa? Iqbalnya dia, semangatnya dia, ya, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan amalan kebaikan. Ai taubatun khassah, taubat khusus. Wal insanu qad yatubu wa yatruku adh-dhanba wa la ya'udu ilayhi. Dan seseorang kadang kalanya dia taubat, sudah taubat. Dia tinggalkan dosa yang dia telah lakukan dahulu, dan dia tidak kembali. Wa yandamu alaikum, dia menyesali apa yang telah lalu. Walakin kada yakunu fil iqbal ila Allah iqbalun dhaif. Tapi kadang kalanya semangatnya dia untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mempelajari agama Allah ini sedikit. Ya. Artinya tidak lagi kelihatan sebagai orang-orang preman yang biasa pajak-pajaki orang. Yang tidak kelihatan lagi. Dia tinggal di rumah, ke kebun. Alhamdulillah. Tapi yang satu, dia sudah tidak pernah lagi melakukan apa yang dahulu dilakukan oleh mereka. Bahkan masya Allah lah, rajin ke masjid, rajin ta'lim, ya. Di samping dia menjaga hal-hal yang wajib, dia juga semangat melakukan amalan-amalan sunnah. Itu apa? Ini apa, betul-betul inaba namanya. Bukan hanya dia tinggalkan tadi perbuatan maksiat, tapi dia samping tinggalkan nampak darinya apa? Ya, perubahan yang luar biasa dengan semangatnya dia mau mempelajari agama Allah Azza Wajalla. Itulah inabah namanya. Bukan hanya sekedar meninggalkan, tapi kelihatan masih nampak lemah, masih terancam. Ya, nah, sewaktu-waktu dia bisa terpengaruh. Tapi kalau yang satu ini, masya Allah, ya, semangat luar biasa mendalami agama Allah Azza Wajalla. Itu bedanya. Jadi kata beliau, kadang seseorang bertobat kemudian meninggalkan dosa yang telah dia lakukan dan dia tidak kembali lagi menyesali apa yang telah lalu, akan tetapi semangatnya dia, ya, dalam agama dhaif, lemah. Ya. Ammal inabatu fa hiya iqbalun Allah azza wa jalla. Adapun idama ini iqbalun ala Allah. Ya. Bahkan dia setelah itu mungkin pergi belajar, pergi mondok, ya, meninggalkan dunianya yang dahulu, dunia hitamnya istilahnya mereka, ya, dan dia tidak mau berupaya lagi untuk gabung-gabung dengan, walaupun hanya sekedar ikut dengan teman-teman bekasnya dahulu, betul-betul dia tinggalkan, ya. Naam, toy inabah, bahkan dia boleh jadi tinggalkan kampung itu yang dia tempati dahulu untuk menghindari teman-teman jeli sesuknya, teman-teman lamanya, teman-teman jeleknya. Sebagaimana seseorang yang betul-betul mau tobat, ya. Dalam hadisnya Abu Sa'id yang telah kisahnya seseorang yang membunuh 99 orang. Itu betul-betul inabah itu. Ya. Ditinggalkan negerinya, ditinggalkan kampungnya. Ya, menuju ke tempat orang-orang yang di situ banyak orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai diingatkan oleh si alim tersebut, wala tarji ila ardika fa inna ardu su, jangan sekali-kali kamu kembali ke kampungmu, kembali ke lingkunganmu, gabung lagi di sana, karena di sana itu adalah orang-orang yang jelek. Hanya dia mau tobat, mau sadar, tapi dia tidak tinggalkan lingkungannya, ini tidak bisa dan membantu. Oleh karena itu si alim tadi benar-benar mengarahkan dia pada kebaikan yang luar biasa, ya. Nah, fa inna biha unasan ya'buduna Allah azza wajalla fa'budillaha ma'ahum. Di negeri sana itu, ya, banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah, kamu ibadah kepada Allah di sana bersama dengan mereka. Wala tarji ila ardika, jangan kamu kembali ke kampungmu, lingkunganmu. Fa inna ardusu, karena lingkunganmu, kampungmu itu jelek, ya, bisa terpengaruh lagi. Nah, ini dia betul-betul dia buktikan dengan berjalan dia tinggalkan. Nah, ini apa? Inabah. Naam. Walihadha qala, oleh karena itu Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum, dan hendaknya kalian kembali menuju kepada Rabb kalian, bertobat, wa aslimu lah, dan berserah diri kepadanya. Irji'u lahu, kembalilah kepadanya. Wa aqbilu alaihi subhanahu, dan hendaknya engkau menghadap, artinya betul-betul serius, ya, dalam beribadah memperbaiki diri. Naam. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun, sebelum datangnya kepada kalian adab sehingga kalian pun tidak bisa ditolong. Idza ja'al adzab al-muhliku al-mahiku fa inna la tuqbalu taubatu man taba inda dhalik. Apabila azab yang membinasakan, maka saat itu tidak akan diterima tobatnya orang-orang yang tobat. Kalau sudah rohnya dikerongkongan, matahari sudah terbit dari barat, oh, tidak ada lagi tobat, sudah tutup. Naam. Illa qawma Yunus lamma amanu kashabda anhum azab al-khizzi. Kecuali kaumnya Nabi Yunus, ketika mereka beriman, mereka sadar, taubat, kasyafna anhumul azab al-khizzi, maka kami, ya, membukakan ataupun menghilangkan dari mereka azab. Ya, hadza mustathna. Wa illa fa innahu idza nazala al-azabul muhlik fa inna la tuqbalu at-taubah. Jadi kecuali kan kata beliau tentang kaumnya Nabi Yunus. Naam. Wa illa fa innahu idza nazala al-azabul muhlik fa inna la tuqbalu at-taubah. Wa li hadza qala min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Jadi pada asalnya kalau sudah datang azab Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima lagi taubat. Oleh karena itu Allah mengatakan min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Sebelum datangnya kepada kalian azab, kemudian kalian tidak bisa lagi ditolong. Fattawbatu wal inaba lahumā ajallun. Lahumā tayyib. Fattawbatu wal inabatu lahumā ajallun wa lahumā haddun. Taubat inaba ada batasnya. Ya. Ada waktunya. Fala tuqbalu taubatu man gargara aw man hadarahu al-maut. Taubat tidak diterima lagi ketika sudah gargara. Sudah bunyi kerongkongannya, rohnya sampai di kerongkongan. Atau man hadarahul maut, kematian sudah berada di hadapannya. Ya. Wala tuqbalu taubah man nazala bihil adzabu al-mahikul muhlik. Tidak diterima taubat lagi ketika azab sudah ditimpakan padanya. La tuqbalu taubah idza kharajat asy-syamsu min maghribiha. Taubat tidak diterima lagi ketika matahari sudah terbit dari barat. Qabla qiyamis saah, sebelum terjadinya hari kiamat. La tuqbalu taubatu hina idzin, maka saat itu tidak diterima taubat lagi. Fallahu yuhsul 'abda 'ala at-tauba wal inaba qabla intihai ajali. Maka Allah memotivasi kita, ya, memotivasi hambanya untuk dia bertobat dan segera rujuk kembali kepadanya dengan cara memperbaiki diri qabla intihai ajali, sebelum berakhir waktunya. Allah katakan min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya azab itu. Ya, kalau sudah azab sudah dikirim oleh Allah baru mau tobat, ya, tidak bisa lagi diangkat azab itu, sudah terjadi. Naam. Asy-syahidu qauluhu ta'ala, syahid dari ayat ini lafaz yang diinginkan bahwa Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum, hendaknya kalian rujuk tobat segera. Ya. Berarti Allah senang, Allah cinta. Kalau Allah senang, Allah cinta, berarti tunjukkan apa? Ibadah. Karena ibadah apa? Ismun jamili kulli ma yuhibbu Allahu wa yardah. Suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Minal aqwali wal a'mal, baik itu ucapan, perbuatan, adh-dhahirati wal batinah, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Itu seluruhnya apa? Ibadah. Dan ini termasuk yang tidak kelihatan, karena khasyiah ataupun inaba ini adalah amalan hati. Naam. Ya, walaupun ya tentunya akan nampak dari luar orang-orang yang taubat, ya, dengan kelihatan kita hanya menghukum yang secara zahir ketika dia sudah meninggalkan maksiat tersebut. Nah, ya, kita kata kemudian dia sudah taubat. Ya, kita hukum secara zahir. Adapun yang berkaitan dengan hati, apakah dia jujur, ikhlas meninggalkan itu semua, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. والله أعلم. Kemudian pembahasan kita yang terakhir dari kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu tentang tata cara membersihkan najis. Pertama, cara membersihkan pakaian yang terkena darah haid. Maka ini apa? Dengan cara menyiramnya dengan menggunakan air, dikucek ataupun disikat, berdasarkan hadisnya Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha, yang kita sudah sebutkan. Nah, dan beliau mengingatkan bahwasanya menggunakan sesuatu untuk membantu menghilangkan darah haid tersebut yang melekat pada pakaian, tidak mengapa menggunakan deterjen ataupun sabun rinsu yang semisal dengannya. Sebagaimana dahulu, ya, seorang wanita dahulu di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh beliau untuk menghilangkannya menggunakan air dengan sidir, hukkihi bi dhira'in waqsilihi bima'in wa sidir. Waqsilihi, cuci dengan air yang sudah dicampur dengan daun bidara. Kalau kita selama ini daun bidara itu hanya digunakan untuk apa? Memandikan mayat. Tapi ini apa? Dalam hadis ini, hadis Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu anha, bahwa Nabi memerintahkan kepada wanita ini untuk apa? Mencuci pakaiannya dengan air yang sudah dicampur dengan daun apa? Daun sidir, daun bidara. Nah, maka boleh mengatakan menggunakan sabun, ya, ataupun yang semisal dengannya, minal munadzafat, dari deterjen, fahu ahsan, maka itu baik, lebih bagus lagi. Nah, walaupun tidak mesti bahwasanya mencuci pakaian harus pakai sabun, pakai rinso, ya, apabila kita sudah berupaya untuk menghilangkan, ya, walaupun mungkin setelah itu masih ada bekas-bekasnya, tidak bisa keluar, maka sudah sah. Wala yadurruki atharu, kata Nabi SAW, dan tidak memudaratkan, tidak membahayakan bagimu apa bekasnya itu, kalau ternyata masih ada mungkin bercak-bercak darah tersebut. Yang jelas sudah kita siram air, kita sudah upayakan kucek, ya, ataupun disikap, ya, di zaman ini. Kalau ternyata masih ada bekas-bekas bercaknya dari darah tersebut, maka ini tidak mengapa dan tidak memudaratkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yadurruki atharu, dan tidak memudaratkan bagimu bekas darah haid itu yang melengket pada baju ataupun kain tersebut yang telah engkau cuci dengan air. Nah, jadi tidak mesti, jangan sampai ambil gunting pisau kemudian digunting bekasnya. Ya, tidak mesti. Nah. Kemudian setelah itu, tathiru tsaubi min bauli ar-radhi'. Nah, membersihkan, cara membersihkan pakaian yang terkena air seninya, air kencingnya, ar-radhi'. Ar-radhi' maksudnya apa? Bayi yang hanya menyusu, belum memakan makanan yang lain selain dari air ASI, air susunya ibunya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, yuksalu min baulil jariyah. Adapun pakaian yang terkena ataupun badan yang terkena air kencingnya bayi wanita perempuan, itu dicuci. Artinya dicuci, dialirkan air. Wa yurassu min baulil ghulam. Adapun kalau itu bayi laki-laki, kata beliau, cukup diurus, dipercikkan. Mungkin diambilkan air segenggam atau kurang daripada itu, kemudian dipercikkan pada bagian-bagian yang terkena. Kemudian dipakai sholat. Tapi kalau bayi perempuan, tidak sah kalau hanya sekedar dipercikkan. Harus dicuci. Jadi harusnya dicuci apa? Ya, dialirkan air padanya. Itu namanya dicuci. Nah, tidak sah kalau hanya sekedar percik-percikan saja. Tapi kalau bayi laki-laki cukup dipercikkan. Tapi dengan syarat apa? Dia belum memakan sesuatu. Tapi kalau dia sudah makan sunnah, pokoknya sudah dua-duanya apa? Dicuci. Tapi kalau masih air ASI saja, maka ini cukup. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, tathiru tsaubi minal madhi. Cara membersihkan pakaian yang terkena madi. Madi ini. Nah, kadang saja ada orang, ya, asal ingat sesuatu itu, ya, tiba-tiba dia sudah, ya, keluar lagi madinya. Nah, madi yang sudah berlalu ini adalah sejenis cairan yang keluar, yang berlendir, keluar sebelum sperma. Biasanya keluar kalau pada saat mula'abah, bermain-main, melakukan pendahuluan-pendahuluan dilakukan oleh suami istri, atau indah tadzakkuril jima, dia ingat sesuatu itu, kadang apa? Keluar mati. Nah, mati najis. Bagaimana cara membersihkannya? Lamma kana al-madhi mimma yukthiru huduthuhu. Ketika madhi ini biasa banyak terjadi di alam ada orang-orang, wa ta'ummu bihil balwa, mengenai secara umum dia banyak orang yang terkena. Ja'at takhfifu fi tathhirihi min asy-syari', maka datang keringanan membersihkannya dari syariat. Fa yakfi ay yarussha ats-tsauba bil ma' fi makanil madhi, maka cukup baginya untuk dia memercikkan air pada kain yang terkena madhi. Maka kalau hanya di depan-depan, ya maaf ya, depan celananya sudah seudin, sudah berangkat pergi sholat, tidak mesti harus ganti celana atau ganti sarung. Nah, karena ini kadang asal itu apa-apa berdiri ya di luar madinya. Nah, ya kalau saya mengalami seperti itu, ya sudah, ya kalau ada yang terasa licin-licin lah, aslinya sudah itu. Nah, cukup apa? Ambil air dipercikkan pada bagian-bagian diperkirakan kena. Tidak mesti harus dicuci. Nah, jadi ini keringanan, tashil, taisir dalam syariat. Karena kalau harus dicuci, berat. Kenapa? Karena rata-rata orang mengalami seperti ini. Apalagi yang masih muda-muda, ya. Nah, apalagi yang masih muda-muda. Nah, qala li hadits Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, annahu kana yulqi min al-madhi shiddatan wa anaa. Subhanallah. Adalah beliau Sahal bin Hunayf ini biasa menjumpai pada diri beliau sesuatu yang luar biasa dari madhi ini. Artinya beliau betul-betul apa? Termasuk orang yang menjumpai kesulitan gara-gara apa? Madhinya apa? Sering keluar. Radhiyallahu anhu. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa bima yusibu thawbi minhu?" Wahai Rasulullah, bagaimana kiranya pakaianku yang terkena madhi ini? Qala yakfika an ta'khudha kaffan min ma', cukup bagi untuk mengambil setelapak tangan air segenggam. Fatandahu ya bihi thawbaka haitsu tara annahu qad asaba minhu, kemudian engkau percikan pada pakaian yang engkau lihat terkena. Nah, bukan pula wanita, wanita juga demikian. Ya, siapa saja yang mengalami apa? Madzi ini. Misal Ibnu Hunayfi radhiyallahu anhu, kata beliau, ya, yulqi min al-madzi shiddatan wa ana. Ya, betul-betul beliau begitu merasa berat. Ya, madzi ini. Sebenarnya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib juga radhiyallahu anhu, "Kuntu rajulan madza'an." Saya ini rajulun mazza, mazza itu sigha mubalaga, yang menunjukkan banyak keluar madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya merasa malu untuk nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima kani binatihi minni, karena posisinya anak perempuannya ada pada saya. Artinya, nah, beliau merasa malu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, malunya menantu terhadap mertua. Ya, nah, kata beliau, "Fa amartul miqdad," saya perintahkan atau suruh al miqdad untuk menanyakan hal ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, "Yaghsilu dzakara wa yatawadda," hendaknya dia mencuci kemaluannya, kemaluan tapi ya, kemudian dia berwudu, kemaluan. Tapi kalau pakaian cukup apa, dipercikkan. Tapi kalau kemaluan harus dicuci itu. Tidak boleh hanya sekedar ambil kemudian disiram-siram itu ujungnya barang itu. Terus dicuci itu. Naam. Karena Qurannya diperci-percikan, khawatir masih anu terus pergi sholat. Tapi kalau dicuci, insyaallah kembali. Iya enggak? Ya apalagi kalau air dingin, om. Air hujan. Nah, kalau hanya sekedar percikan tidak bisa. Kenapa? Keluar terus nanti. Kenapa masih? Ya maaf, tegang terus. Nah, tapi kalau langsung disiram, dicuci, tidak bisa buat apa-apa lagi. Nah, sekarang ada pakaian apa harus disiram atau tidak? Nabi katakan, ya, yakfikan takhudha kaffan mimma, kamu cukup ambil segenggam air, fatandahu bihi thawbak. Kemudian kamu apa? Percikan pada bagian pakaianmu, haitsu tara'annahu qad asaba minhu. Di mana engkau melihat bahwa itu apa? Terkena. Tapi kalau pada kemaluan, tidak cukup kalau hanya sekedar diperci-perciki saja. Harus apa? Dicuci, dan tentu ada hikmahnya tentunya diantaranya supaya apa? Ya tidak galak. Karena kalau masih tetap itu apa-apa, terus ke masjid, berjalan ke masjid, masih keluar terus itu. Nah, toy. Kalau orang ada keluarganya, ada istrinya, alhamdulillah, ya. Nah, kalau yang bujang-bujang banyak puasa, ya, puasa. Tapi jangan puasa-puasa, masya Allah puasa. Tapi masya Allah menunya sahurnya, coto, telur bebek. Wah ini, khawatir bukan tambah, mengurangi itu. Nah. Kita cukupkan. Biar kita pada malam ini. Walhamdulillahirabbil alamin.